kasih bos kompor. Do bergoyang kembali bro. Thank you. dari KM Mekar Abadi. Selamat datang, terima kasih. Matorku terima kasih. Rah. Sadari cintamu yang suci. Thank you. saksikan deru ombak. Ganti waktu sekian lama.